بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، حي الله هذه الوجوه والقلوب الطيبة التي أقبلت على ربها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحرمها على النار، وأن يجعلنا جميعا وإياكم ممن تحاب فيه وتجالس فيه فتوجب لهم محبة الله سبحانه وتعالى. فهو الذي قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأشهده جل وعلا ومن حضرنا من ملائكته، وأشهدكم على محبتكم في الله سبحانه وتعالى. Bismillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan setiap orang yang mengikutinya. Pertama-tama aku ucapkan hayya Allah terhadap wajah-wajah ini yang aku lihat, dan kolbu-kolbu kalian yang sangat baik, di mana wajah dan kolbu ini menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku memohon kepada Allah agar wajah-wajah ini diharamkan dari api neraka. Aku berharap pula agar kita termasuk orang-orang yang saling cinta karena Allah, agar kita termasuk orang-orang yang duduk bersama karena Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis qudsi: wajiblah cintaku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, wajiblah cintaku kepada orang-orang yang mereka saling berkumpul, saling duduk karena aku. Maka aku bersaksi kepada Allah dan kepada yang hadir dari kalangan para malaikatnya, agar kemudian cinta di antara kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana wa akhi Syekh Badr wa ghairuhu wa ghairi min al masyayikh alladhina zarukum إنما زاروكم في الله. وفي نفس الحديث الذي سمعتموه، الحديث القدسي كذلك: وجبت محبتي للمتزاورين في. وجاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا خرج يزور أخا له في الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى في مدرجته، أي في طريقه، ملكا، وتمثل هذا الملك بصورة بشر، فقال له: ما تريد بخروجك هذا؟ قال: أريد زيارة أخ لي في الله. فقال له الملك: ألك من نعمة تربها عليه، أي تريد ردها؟ يعني خروجك هذا هل كان لتحصيل منفعة لك أو حاجة لك؟ فقال: لا، إنما أريد زيارته في الله. فقال: إني رسول الله إليك لأعلمك أن الله قد غفر لك بمسيرك هذا، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وأخي بدر وغيرنا من المشايخ في هذه الزيارات من هذا الأجر العظيم الذي هو مغفرة الذنوب لمن زار أخا له في الله. أكو maupun saudaraku Syekh Badr Al-Badr hafizahumullah, dan demikian pula segenap para masyayikh, para ulama kita yang datang berziarah kepada kita karena Allah. Kami semua berharap, termasuk dari yang Allah sebutkan pula dalam hadis qudsi yang sama di atas, wajiblah cintaku kepada orang-orang yang saling berziarah karena Allah. Demikian pula tersebutkan di dalam suatu hadis, ketika seseorang sengaja keluar dari rumahnya untuk menuju daerah lain demi menziarahi saudaranya karena Allah, maka di tengah jalan Allah utus kepadanya seorang malaikat menjelma sebagai seorang manusia, datang kepadanya bertanya, apa yang kau inginkan dari saudaramu itu? Apakah mungkin ada suatu kenikmatan yang kau inginkan? Ada suatu kemaslahatan pribadi, keuntungan duniawi yang kau maukan? Dia menjawab, tidak ada. Hanya karena aku ingin menziarahi dia karena Allah. Maka malaikat itu berkata, maka aku adalah utusan Allah, mengabarkan kepadamu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu karena engkau menziarahi saudaramu karena Allah. Maka aku berharap kepada Allah agar tidak terharamkan dari pahala besar ini, diampuninya dosa-dosa kita karena saling berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الأحبة، سمعتم خيرا عظيما وكثيرا في كلمة أخينا الشيخ بدر في التعاون، وخلاصة ولا أطيل عليكم، دين الإسلام كله أقامه الله بالتعاون، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو قادر على أن يجمع قلوب العباد كلها على محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يكون معه أنصار ودون أن يكون معه أصحاب، ولكن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن ينصر هذا الدين بالتعاون، فألف معه قلوب أصحابه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، مباشرة يذكر من معه من أصحابه الذين أقاموا الدين، ويذكر نعتهم ويذكر صفاتهم ليميزهم الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لم يقم إلا بالتعاون، هذا ما ينبغي أن نصل إليه وأن نعرفه، وأن التعاون والتعاضد هو من أهم عناصر النصرة. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، العضد هو هذا. وهنا في هذه الآية أتى بالعضد لأنه مصدر القوة، ولن يشد العضد إلا بالأخوة. ولا يعرف الإسلام قومية ولا يعرف عنصرا ولا قبيلة، إنما يعرف من حمل لواء الدين، كان عربيا كان عجميا روميا حبشيا فارسيا. وكما تعلمون في فجر الإسلام ومنذ بزوغه كان بلال الحبشي، صهيب الرومي، أم أيمن الحبشية، سلمان الفارسي، وهذا ليبين الله سبحانه وتعالى أن الإسلام لا يعترف بالأعراق ولا يعترف بالقوميات، إنما الميزان تقوى الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكتفي بهذا لبيان أن الإسلام نصر بكل الأجناس من أول قيامه، فالحبشة جنس يمثل أصحاب البشرة السوداء والسمراء، والروم يمثل جنس من كانت بشرته حمراء، وسلمان الفارسي يمثل جنس من كانت بشرته صفراء. ففي هذا التنوع الذي يشمل جميع أعراق البشر دليل قاطع أن الإسلام لا يعرف العنصرية، قام على كل الأجناس التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأله جل وعز أن يجعلني وإياكم ممن يستعمله في قيام هذا الدين وفي نصرة هذا الدين وفي إعزاز هذا الدين. فإن الله إذا أحب عبدا كما في الحديث في البخاري استعمله، قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يسخره لعمل صالح، ولا أصلح ولا أبر ولا أعظم ولا أجل من أن نستخدم في نصرة ديننا وإعزاز ديننا وإعزاز سنة نبينا التي هي الإسلام. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai para ikhwah sekalian, telah kalian dengarkan bersama kalimat yang indah, kalimat yang penuh faidah dari Syekh Badr Al-Badr hafizahullah. Ringkas dari apa yang ingin aku sampaikan pada petang ini, bahwasanya Islam secara menyeluruh adalah agama yang Allah tegakkan dengan ta'awun. Kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala yang Ia inginkan. Segala urusan, segala sesuatu bagi Allah, kalau Allah kehendaki, Allah hanya katakan jadilah, maka terjadilah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk bersatunya kalbu, semuanya taat kepada Rasulullah, beriman kepada beliau, Allah Maha Kuasa dan mampu untuk melakukan itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu para muhajirin dan ansar untuk mengajarkan kepada hambanya betapa pentingnya makna ta'awun dalam agama mereka. Allah sebutkan di dalam ayat Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya mereka keras kepada orang-orang kafir dan saling rahmat, saling menyayangi di antara mereka. Perhatikan ayat ini. Ketika Allah menyebutkan Rasulnya Muhammad utusan Allah, langsung yang Allah sebut berikutnya adalah para sahabatnya, sifat para sahabatnya dari muhajirin maupun dari ansar. Allah sifati mereka dengan sifat yang begitu mulia untuk membedakan mereka dari yang selainnya. Maka Islam agama yang tidaklah didirikan kecuali dengan ta'awun. Maka Inilah makna yang kita ingin sampai kepadanya. Ta'awun, saling membantu di antara kita. Ta'awun dalam Islam adalah sebab terpenting, adalah termasuk sebab terbesar pertolongan akan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Rasulnya, sanasyuddu adudaka bi akhi, akan kami kuatkan bahumu dengan saudaramu. Bahu menunjukkan kekuatan, dan itu Allah katakan akan lebih kami kuatkan dengan saudaramu, sehingga keduanya saling berta'awun, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka agama kita, agama Islam, agama yang tidak mengenal kaumiyah, agama yang tidak mengenal fanatik golongan atau kelompok tertentu, yang menyatukan kita, yang menyatukan umat Islam, bendera yang satu, bendera yang sama, yaitu agama dan iman. Di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita ketahui bersama, semenjak awal Islam, kita tahu beberapa sahabat Rasul, di antara mereka ada dari suku dan bangsa yang berbeda-beda. Bilal, seorang budak yang hitam radhiyallahu taala anhu. Suhaib, seorang sahabat dari bangsa Romawi. Demikian pula Salman dari bangsa Persia. Mereka semua saling cinta, saling bersahabat, dan saling membantu dan membela agama Allah. Ini semua dari Allah untuk menjelaskan kepada kita bahwa Islam tidak mengenal yang namanya fanatik golongan atau kelompok tertentu. Yang menyatukan mereka, timbangan Islam hanyalah takwa kepada Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam dari semenjak awal, dari semenjak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pertolongan kepada mereka dari setiap bangsa, dari setiap kaum, yang Arab, yang Persia, yang Romawi, yang Habasyah, budak hitam, dan yang lain-lainnya. Di antara mereka, Bilal mungkin mewakili dari orang-orang hitam, Suhaib mewakili dari orang-orang Romawi, Salman mewakili dari orang-orang Persia. Semua ini bukti yang sangat kuat bahwa Islam menyatukan mereka semua dengan iman. Islam menyatukan semua demi kemaslahatan mereka. Aku memohon kepada Allah untuk kita semua dijadikan orang-orang yang membela agamanya, dijadikan orang-orang yang selalu berjuang demi agamanya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, jika Allah mencintai hambanya, akan Allah gunakan hamba tersebut. Para sahabat bertanya kepada beliau, apa arti Allah gunakan hamba tersebut? Beliau menjawab, Allah gunakan hamba tersebut untuk amalan saleh, diberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh. Dan tidak ada yang lebih mulia bagi kita, tidak ada yang lebih utama bagi kita dari amalan saleh, membela agama Allah, menegakkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan saling membantu, saling bahu membahu di antara kita untuk tercapainya semua itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik itu kepada kita semua. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. Jazakumullah khairan, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita semua. Wa nashkuru fadilat syaikhain wa ahsanallahu ilaihima. Jazakumullah khairan.